السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah Ali Imran ayat yang ke-167. Ya, silakan dibaca Ibu Kurniati baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Dan agar Allah mengetahui orang-orang yang munafik, dan dikatakan kepada mereka, marilah berperang di jalan Allah, atau penuhilah, laksanakanlah maksudnya ya Ustaz. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui perang akan perang, tentulah kami mengikuti kalian, orang-orang kafir. Di mana pada hari yang lebih dekat kepada mereka, bagi orang-orang yang mendekatkan mereka kepada orang-orang beriman. Mereka berkata dengan apa ya mulutnya, apa yang tidak dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui atas apa-apa yang mereka sembunyikan ya Ustaz. Nah. Al-waw harfu atfin. Li lamunya lamukai, lamnya lamukai, ya alama fi'il mudhari tubun bi lamukai bilamikai, dan kalau bi bila, oh ya, bilamikai alladina maf'ulun bi nafaku, nafaku itu naat ya, naat dari naat dari orang-orang munafik ya, setelah isim mausul itu biasanya fi'il. Fi'il ya. Ini kan dari kata nafaqo yunafiqu gitu kan. Nafaqo. Berarti nafaqu fi'il madi. Oh ya, fi'il madi dengan alwaw sebagai fa'il ya. Alwaw harfu atfin, kila fi'il madi majhul, lahum jarwa majrur sebagai maf'ulum bih ya. Ta'alau. Ta'alau itu fi'il, kalau itu fi'il mudhari dengan al-waw sebagai fa'il. Qatilu fi'il madi al-waw sebagai fa'il. Fi sabili jarwa majrur. Allahi lapas dilala. Tadi ta'alaw apa ta'alaw? Ta'alaw itu ya. Bukan fi'il mudhari Ustaz. Ta'alaw itu bukannya fi'il amr ya? Oh iya. Iya ajakan ya. Enggak, aneh nanya ini. Kayaknya kok depannya ada tak ya? Filamer ya? Kurodoh ya? Tahu ya? Kalau itu filamer. Oh filamer, filamer dengan alwau sebagai fa'ilnya. Alfa'ilnya alwau. Qatilu ilmabi dengan alwau. Qatilu berperanglah kalian. Berperanglah kalian. Berarti fi'il amr juga dengan al-waw sebagai fa'il. Fi sabili jarwa majrur. Allah lafaz jalalah mudhari dari sabili. Au fu'atfin adfa'u juga fi'il amr ya. yang alwau sebagai alwau sebagai fa'ilnya. Qalu fi'il madhi alwau sebagai fa'il, lau harfu syartin, na'lamu fi'il mudhari dengan fa'il nahnu, kitalan maf'ulun bih dari na'lamu. Alamu li, litaba'nakum, alamu taukid, ittaba'nakum fi'il madhi dengan fa'ilnya nahnu. Ini kayaknya Fa'ilnya lamnya, lamnya lebih cocok lam jawab ya, kan ada Oh lau iya, yang harus syartin ya. syartin kan. Lam syartin ya. Ya, lamu jawab. Ittaba'na fi'il madhi dengan na sebagai fa'il, kum maf'ulun bih. Hum mubtada lil kafiri, lil kafirin jar wa majrur. Yaumi idhim al-zorof dengan idhi, itu isim isyarah sebagai mudhof ilaih ya. Idhi. Izin ya, mau dipilih. Kemudian akrobu hobar minhum jarwa majrur lil imani jarwa majrur. Yaquluna fi'il mudhari dengan alwau sebagai fa'il. Biafwahihim jarwa majrur him sebagai mudhofun ilai. Ma, ma itu fa'il dari yakulu ya? Maaf ulum bih. Malaysia Maaf ulum bih. fiqum Maaf ulum bih. yakuluna biyafim Malaysia. Iya boleh maaf lebih dari Maaf ulum bih dari yakuluna. Laisa fi'il madhi nakis. Fi kulubi jarwa majrur dengan him sebagai mudhafun ilaih. Alwau harfu atfin. Allah, Allah, Allah, Allah lafaz jalalah sebagai mubtada. A'lamu khobar. Isim tafdil sebagai khobar. Bima jarwa majrur. Yaktubuna fi'il mudhari alwau sebagai fa'il. 167. Haula ilmuna fiquna humul ladzina gimana wa'ala. sih? Bukannya ini ya? Wali alamal munafiqin ya? Insyaallah salah-salah itu 168 ya. Wali ya'lamal munafiqina alladzina kasyafallahu ma fi qulubihim khina qalal mu'minuna lahum. Ta'alau qatilu ma'ana fi sabilillahi au kunu aunan. Jadi aunan, aunan lana bitakfirikum sawaduna. Sawadana. Wadah. Sawadana. Lau na'lam annakum tuqatilun tuqatiluna ahadan. Lakinna ma'akum alaihim hum lil kufri fi hadal yaumi aqrabi minhum Akrobu. Fi hada aqrabu. Fi hadal yaumi aqrabu minhum lil imani. Liannahum yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yukhfuna fi sudurihim. Dan agar Allah mengetahui orang-orang yang munafik dan Allah membuka apa-apa yang ada di dalam hati mereka saat orang-orang mukmin berkata kepada mereka, marilah berperang, marilah berperang bersama kami di jalan Allah, atau jadilah kalian penolong kami dengan memperbanyak jumlah ya, jumlah kami. Kemudian mereka kemudian mereka berkata, seandainya kami tahu kalian akan memerangi seseorang, pastilah kami akan bersama kalian untuk menghadapi mereka. Kemudian hadal yaumi, pada hari tersebut mereka itu lebih dekat kepada kekafiran disebabkan daripada kepada keimanan. Li'annahum dari ya, maksudnya mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan ya. Memilih imani ya. Sebab li'annahum, sebab sesungguhnya mereka itu mengatakan dengan mulut mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka ya. Dan Allah lebih mengetahui atas apa-apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Tebar konflik wa jazakillah khairan. Allahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Dan agar Allah mengetahui siapa saja orang yang munafik. Dan dikatakan kepada mereka orang munafik, ta'alau, mari, ya ayo, qatilu, ya berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau pertahankan diri kalian. Qalu, mereka orang munafik menjawab, lau na'lamu qitala latabanakum. Kalau sekiranya kami tahu caranya berperang, niscaya kami akan mengikuti kalian. Hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu ya lebih dekat kepada kekufuran dibandingkan kepada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui ya tentang apa yang mereka sembunyikan. Jadi ini masih lanjutan ayat yang sebelumnya, bahwa apa yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud itu merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah ingin menguji siapa yang benar keimanannya, siapa yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Dan memang terbukti ya bahwa dalam perang Uhud akhirnya diketahui bahwa ada ya orang-orang munafik yang tidak mau berperang ya. Mereka tidak mau berperang. Diajak berperang kata mereka apa? Ya, kalau kita tahu caranya perang kita akan ikut. Nah, ini sebetulnya mereka emang takut aja ya, enggak mau perang, tapi cari-cari alasan bahwa mereka enggak biasa berperang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman." Ya. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran dibanding kepada keimanan. Ya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Dan inilah sifat dasar orang munafik. Ya. Orang munafik itu apa yang mereka ucapkan menyelisihi apa yang dalam hati mereka. Ketika mereka mengatakan mereka beriman, sebetulnya hati mereka menyimpan kekufuran. Ini hakikatnya orang munafik. Makanya ya, kalau kita baca ayat Al-Qur'an kemudian kita mendapati ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu berada di neraka paling dasar ya dari neraka, ini menjadi pertanyaan, kenapa orang munafik itu hukumannya atau azabnya lebih dahsyat daripada orang kafir? Maka para ulama menjelaskan bahwa yang menyebabkan orang munafik azabnya lebih berat daripada orang kafir karena orang kafir itu jujur dalam kekufurannya ya. Orang kafir itu jujur dalam kekafirannya. Ya, dia baik zahirnya ataupun hatinya sama-sama kafir. Sementara orang munafik ini bahaya ya. Orang munafik ini dia menampakkan keimanan dalam zahirnya, dalam pakaiannya, dalam tutur katanya. Dia katakan dia beriman tapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran ya. Jadi di antara manfaat kejujuran bagi orang kafir, ya siksaannya tidak lebih parah daripada orang-orang munafik. Meskipun kalau kita bicara siksaan dalam neraka, nggak ada istilah mendang mending gitu ya, karena semua siksaan dalam neraka itu sangatlah menyedihkan. Nah, baik, kita lanjutkan. Abu Fatimah baca. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا itu tadi salah baca قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا bukan قتلوا mana tadi ma قتلوا sudah. Lau ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. orang-orang yang mengatakan kepada saudara mereka yang mereka dan mereka duduk jika mereka mengikuti kami dan tidak berperang, tidak terbunuh, katakanlah pada mereka, pada ru ini apa ul tolak ya tidak ikut, katakanlah jika kalian bisa menolak diri kalian dari kematian jika kalian orang-orang yang benar. Nah. Al-lazina isi mausul sebagai mubtada, qalu fi'lun madin, al-wawu sebagai fa'il, li ikhwani jarru madin. Tak dulu tuh, al-lazina kalau mubtada kebarnya mana ya? Telah berkata. Li ikhwanihim. Enggak lah, ini kan orang-orang yang mengatakan kepada saudara mereka ini enggak menjelaskan apapun gitu. Oh, duduk lau atau tidak terbunuh. Ini kalau masalahnya antum bilang mubtada kemarin nggak ada ini. Ini kan orang-orang yang mengatakan kepada saudara mereka sementara mereka duduk, kalau mereka mendatangi kita tidaklah mereka terbunuh. Ini nggak ada khabarnya. Ya nggak. Maksudnya al-ladina ini nggak dijelaskan oleh apapun di kalimat istilahnya. Makanya ini kayaknya lebih cocoknya sebagai khobar justru. Jadi asalnya hum gitu ya. Mereka adalah orang yang mengatakan. Jadi ini al-ladina malah khobarnya bukan mubtada. Karena kalau bilang mubtada nggak ketemu khobarnya di belakang. Nggak ada kan? Jadi al-ladina sebagai khobar ya. Dari mubtada yang dibuang asalnya hum. Al-ladina sebagai khobar. Dengan mubtada mahdzuf. Qalu fi'lun madhi al-wawu fa'il ikhwani jar wa majrur him udhafun ilaih wa harfu atfin qa'adu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il la lau harfu sartin atau fi'lun madin jadi dan na sebagai fa'ilnya ma harfu atau fa'ilnya wawu. Nanya maful bi. Oh, nanya mafulun bi. Nah. Ma harku nafyin jadi. Yeah. Kutilu fi'lun madin majhulil majhul jadi. Wawu sebagai naibul fa'il. Kul fi'lun amrin. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin fa harku jawab tadi jadi. Lau bukan boleh sih. boleh jawab idarau melamar fi'lun amar alwau sebagai fa'il an anfusi jar wa majrur kum mudhafun ilai almauta sebagai maf'ulun bih dari idarau tadi saja. Nah, in harfu sartin kun fi'lun madin nakis tum isim kun sodikina khobar dari kun. Nah. Ha'ula'il munafiquna humul ladhina qa'adu wa qalu li ikhwanihim alladhina usibu ma'al muslimina fi harbihim al-musrikina yauma Uhudin lau atau ana haula'i ma gimana lau atau ana benar lau atau ana haula'i ma kutilu kullahum ayyuhar rasulu fadfa'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqina fi da'wakum. Nah, annahum lau atau hukum ma kutilu wa annakum qad najautum qad najautum minhu bi qu'udikum an kita anil kitali. Nah, mereka ini orang-orang munafik, mereka orang yang duduk telah mengatakan kepada saudara-saudara mereka orang-orang yang terkena musibah, saya musibah. Nah. Ini merempah mereka bersama orang Muslim di dalam peperangan mereka, orang Muslim, pada hari pada perang Uhud. Jika mereka mengikuti kami, tidaklah mereka terbunuh. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul, fadfa'u, tolaklah, ikut, ya. Tolaklah diri kalian dari kematian jika kalian orang-orang yang benar pada dakwah ajakan kalian, ya, pada klaim kalian, pada klaim kalian, bahwasanya mereka jika mengikuti kalian tidak terbunuh, dan sesungguhnya kalian sungguh menolak, ya saya. Najah itu selamat. Oh, sesungguhnya kalian selamat darinya dengan duduk-duduk kalian anil dari peperangan. Nah. Syukran saja. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Mereka adalah orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka sementara mereka duduk-duduk, lau ata'una, kalaulah sekiranya mereka mentaati kami, ma kutilu, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Kul, katakanlah kepada orang munafik tersebut, fadra'u an anfusikumul maut, maka tolaklah kematian dari diri kalian jika kalian orang yang benar. Jadi orang munafik ini mendapati kabar kekalahan kaum muslimin ya di perang Uhud, mereka mengatakan, ya mungkin kalau bahasa kita ya udah aneh bilang jangan berangkat ya, nggak dengar sih. Makanya kata mereka, lau ata'una ma kutilu, kalau sekiranya mereka mentaati ya mendengarkan ucapan kami, ma kutilu, tidaklah mereka terbunuh. Ini ejekan orang-orang munafik ya kepada orang-orang muslim yang tetap berangkat menuju peperangan, yaitu perang Uhud. Mereka katakan kalau sekiranya mereka nggak berangkat, mereka akan terbunuh. Dan dalam ayat sebelumnya kita sudah baca bahwasanya yang namanya kematian itu tidak melihat apakah di medan perang atau di atas ranjang ya. Seseorang itu kalau sudah datang ajalnya, tidak ada yang bisa mengakhirkannya, tidak pula ada yang bisa mempercepatnya. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan ajalnya. Maka mau di medan perang ataupun di atas ranjang, ya kalau memang sudah ajalnya, maka seseorang akan meninggal dunia. Ya. Makanya sih ditantang orang munafik itu, kul fadra'u an anfusikumul maut. Katakanlah kepada mereka, ya maka tolaklah kematian dari diri kalian jika kalian orang yang benar. Dan tentu ini nggak bisa ya. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak kematian ya. Kalau memang sudah ajalnya, dia pasti akan mati ya. Nah. Baca Bu Aam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki. Awau harfu atfin la harfu nahin tahsaba fi'il mudhari nun taukid saqilah alladzina isim mausul sebagai fa'il qutilu fi'il madhi mabniun lil majhul awau na'ibul fa'il fi sabili jarwa majrur Allahi lafu jalalah sebagai mudhafun ilaih amwata hal ya Ustaz. Ya hal. Bal harfu idrab ahyaun mubtada ya Ustaz. Kalau antum bilang anti bilang ahyaun mubtada khabarnya mana? Ahyaun indarawiyah yurzaqun. Bukan ya. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya kan? Iya, jadi apa ya Ustaz ya? Jadi gimana? Ya, unda orang. Ini kan marfu' ya. Nah, ini kayak tadi nih. Kalau kita bilang mutada enggak ketemu hubarnya, berarti dia hubarnya. Jadi takdirnya balhum ahya'un, bahkan mereka itu hidup gitu. Jadi khabar dari mubtada yang dibuang ya Ustaz. Nah, inda rabbihim jar wa majrur him mudhafun ilaihi. Sejak kapan inda huruf jar? Inda ya dzaraf. Dzaraf ya. Rabbi mudhafun ilaihi him mudhafun ilaihi. Yurzaqun fi'il mudhari mabniun lil majhul aw waw fa'in. Nah, yurzaqun tadi fi'il mudharinya majhul ya, wawnya naibul fa'il. Iya. Yeah. Majhul. 169. Wala tadhunnanna ay tadhunnanna ayyuhan nabiyyu anna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat la yuhissuna shay'a bal hum ahya'un hayatan barzakhiyatan fi jawari rabbihimul ladzi jahadu min ajlih wa matu fi sabilihi yajri 'alaihim rizquhum fil jannah wa yun'amun dan mereka tidak menyangka dan janganlah dan engkau sangka wahai nabi. Dan janganlah engkau sangka, wahai Nabi, bahwasannya orang-orang yang terburu di jalan Allah itu, mereka mati tidak merasakan sesuatu pun. Akan tetapi mereka hidup dengan kehidupan di alam barzah, di sisi Tuhannya, sebagai orang yang berjihad di jalannya. Dan mereka mati di jalannya. Rizki mereka mengalir kepada mereka di surga dan mereka mendapat kenikmatan, begitu ya Sari. Nah, coba saya mau nanya Bu, kan ini ya, ada kalimat wala tazunnanna ya. Ini kan berarti bersambung dengan nun taukid ya. Benar. Berarti kalau ya kalau kayak gini kan berarti artinya domirnya anta ya. Sekarang kalau domirnya antum gimana? Wala lupa lagi. Wala. Coba yang lain, ada yang bisa bantuin nggak? Jadi kalau wala tadunnanna kan domirnya anta. Kalau domirnya antum gimana bacanya? Tadunnanna. Yang lain coba. Kita merojaah nun taukid. Jadi kalau dia nunnya fathah, ini menunjukkan bahwa domirnya adalah anta ya. Bukan tadunnanna, bukan begitu ya, Seth? Hampir, hampir benar. Hampir benar. Yang benar itu adalah doma aja tanpa ada wawu. Jadi wala tadunnunna gitu. Ya. Jadi kalau antum itu kayak begitu ya. Wala tadunnunna itu artinya janganlah kalian menyangka ya. Nah. Oh iya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiikum barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberikan rezeki. Jadi balasan bagi orang-orang yang ya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tetap hidup ya, tentunya hidup di sini bukan kehidupan dunia ya, makanya di tafsirnya dikatakan balhum ahyaun hayatan barzakhiyatan ya, yaitu kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur ya. Jadi kalau yang lain itu kan sibuk menunggu ya, menunggu hari kiamat, maka orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala mereka hidup di alam barzakh. Kehidupan yang seperti apa? Ya kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang selain mereka. Jadi orang-orang yang berjuang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap hidup di sisi Rabb mereka dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzakh. Ya. Nah, baik, selanjutnya. Apa nih? Ibu Dehelis baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Farihina bima atahumullah. Bentar. Tadi kayaknya dipanjangin ya. Jadi panjangin. Farihina gitu langsung. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim wa yastabshiruna billadzina lam yahaq wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya, dan mereka bergembira terhadap orang-orang yang mereka temui dari belakang mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Farihina ini hal ya Ustaz, apa ya? Ya hal. Hal bima jar majrur atahum fi'lun madin hum maf'ulun bi. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, mim fadli jar wa majrur alha sebagai mudafun ilaih. Allahu harfu atfin yastabshiruna fi'lun mudari'un allahu sebagai fa'il, billazina jar wa majrur lam harfu jasmin yalhaqu fi'lun mudari'un majzumun bi lam bihim jarwa majrur min khalfi jar majrur him mudafun ilaihi alla harfu masri wa nasbin la nafiyah khaufun khobar Ustaz ya. Khaufun? Mubtada. Mubtada ya. Alaihim jar wa majrur sebagai khobar. Naam. Al-wasafu arfin la harfu nafiyin hum mubtada yahzanuna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il. Jumlahnya sebagai khobarnya. Oh, jumlahnya sebagai khobar. Jumlah yahzanuna sebagai khobar dari hum. Laqad ammatahum. Laqad ammat humus sa'adatu. Laqad ammat humus sa'adatu hina manallahu alaihim. Fa'a'tahum min azimin judihi. Min azimi. Itu mudab nggak boleh tanwin. Min azimi judihi. Min azimi judihi. Jud itu ini apa namanya, kemurahan ya. Min azimi judihi wa wasi'i. Wasi'i karomihi. Minan na'imi warrido ma taqarru bihi a'yunihim. A'yunuhum. Wahum yafrahuna bi ikhwanihim. Al-mujahidina allazina faraquhum wa hum ahya'un. Naam. Liyafuzu kama fazu li'ilmihim annahum sayanaluna minal khairil ladzi naluhu izastashhadu fi sabilillahi mukhlishina lahu wa alla khaufun alaihim fima yastaqbaluna min umuril akhirati walahum yahzanuna ala ma fatahum min khutuzid dunya. Sungguh kesenangan, kebahagiaan ketika Allah menganugerahkan kepada mereka, maka Allah memberikan mereka berupa kebesaran, besar saya azimin minadi mejudi gini aja, kemurahan yang agung gitu, yang besar, kemurahan yang agung dan kekuasaan dan keluasan, keluasan kasih sayang berupa kenikmatan dan keridhaan yang menyenangkan mata mereka, yang menyenangkan mata mereka. Mereka bergembira dengan saudara-saudara mereka yang berjihad yang berpisah dengan mereka dan mereka hidup, masih hidup, dan mereka masih hidup. Mereka akan memperoleh apa yang mereka usahakan. Hah? Bukan, mereka akan beruntung sebagaimana mereka beruntung. Jadi teman-teman yang berjihad tapi masih hidup itu akan beruntung sebagaimana mereka yang sudah meninggal ini beruntung juga. Sebagaimana teman-teman mereka beruntung untuk mengetahui. Karena mereka mengetahui bahwa mereka akan memperoleh kebaikan yang telah mereka dapatkan ketika mereka saksikan, ketika mereka mencari kesyahidan di jalan Allah dengan ikhlas, dan bahwa tidak ada ketakutan atas mereka terhadap apa yang menimpa mereka dari urusan akhirat. Maksudnya pada masa yang akan datang gitu ya. Oh, pada masa yang akan datang. Dan tidak pula mereka bersedih terapa yang telah luput dari mereka dari keuntungan dunia. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan mereka berupa karunia-Nya. Jadi orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ya tidak bersedih, bahkan mereka bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Wa yastabsyiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka pun bergembira terhadap orang-orang yang belum menyusul mereka, yang ada di belakang mereka. Maksudnya orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala itu kan ya, mungkin dia berjihad dengan teman-temannya, orang yang mereka kenal. Sebagian mereka ada yang tetap hidup dan terus berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka enggak khawatir dengan keadaan teman-temannya yang ikut berjuang bersamanya. Karena dia tahu bahwasanya kalaupun nanti temannya ya mati syahid, maka dia akan mendapatkan apa yang sudah didapatkan. Jadi dia tidak bersedih dengan keadaan orang-orang yang di belakangnya. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka. Jadi orang-orang yang syahid jalan Allah Subhanahu wa taala tidak takut dengan apa yang akan menimpa mereka di akhirat mereka. Karena mereka tahu ya bahwasanya orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala balasannya adalah surga. Wa lahum yahzanun. Dan tidak pula mereka bersedih hati terhadap ya bagian-bagian dunia yang tidak mereka dapatkan dengan sebab mereka sudah terbunuh duluan dalam peperangan. Jadi mereka enggak bersedih. Karena yang dia dapatkan dengan sebab kesyahidannya jauh lebih baik daripada yang ditinggalkan dari perkara dunia. Ya, nah. Ya, lanjut Pak Edi baca. Nah, Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastabsyiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan mereka bergembira dengan karena nikmat dari Allah dan nikmat dan fadilah dari Allah, dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Yastabsiruna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, bini amatin jar majrur, minallahi jar majrur, wa fadlin al-wawu harfu atfin, fadlin ma'tuf, al-wawu harfu atfin, anna harfu taukid wa nasbin, allaha lafzu jalala sebagai isim anna, la nafi ya. Yudhi'u fi'il mudhari, fa'ilnya huwa kembali ke Allah, ajra maf'ul bi, al mu'minina sebagai mudhaf ilaih. 171 ini nanti. Wa innahum fi farihatin gomirotin bima uktu min ni'amillahi wa jazili ato'ihi wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minina bihi bal yunamihi fi ziyadihi min fadlihi. Ini wayazidu kali ya. Wayaziduhu min fadlihi. Dan sesungguhnya mereka bergembira yang sangat mendalam karena pemberian dari apa Allah yang diberikan kepada mereka, karena nikmat yang diberikan kepada mereka, dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman dengannya, tetapi akan yunamihi itu menambah tadi. Gimana menambah apa? Menambah dengan keridhoannya. Ikut-ikut dengan karunianya gitu. Bagaimana, Ustaz? Ya, bahkan Allah menambahnya, menambahkan kepadanya karunianya. Ya, bahkan Allah menambahnya dengan karunianya. Terima kasih banyak, Pak. Fik, wajah sekalian. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastabashiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia-Nya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang mati berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka bergembira. Ayat-ayat ini sebetulnya ingin mengungkapkan kepada orang munafik bahwa jangan dikira kalau ya seseorang berperang jalan Allah kemudian terbunuh itu merupakan kerugian. Bahkan dia adalah keberuntungan, ya. Karena orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ya pahala orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang ikut berperang jalan Allah Subhanahu wa taala lalu ia terbunuh dalam peperangan tersebut, maka dia akan mendapatkan balasan yang ya luar biasa. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang beriman. Makanya kemarin kita katakan bahwasanya urusan orang beriman itu semuanya baik gitu. Urusan orang beriman itu semuanya baik ya. In asabathu sarra syakara. Kalau kebaikan menimpanya dia bersyukur. In asabathu dharra sabara. Jika kesedihan menimpanya, dia bersabar. Jadi enggak ada ruginya menjadi seorang muslim gitu ya. Termasuk dalam masalah jihad. Kalau Allah beri kemenangan maka dia bersyukur. Dan kalau dia terbunuh di ya, jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dia bersyukur juga karena ada kenikmatan luar biasa yang menantinya ya. Nah, jadi tidak ada kerugian bagi urusan orang yang beriman. Nah. Silakan baca. Siapa yang membaca ini? Oh, Bura ini ya, baca Bura ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya setelah luka menimpa mereka. Bagi orang-orang yang berbuat baik dari mereka dan bertakwa, ada pahala yang besar. Alladzina isim mausul sebagai naat dari al-mu'minin, istajabu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il, lillahi jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, ar-rasuli ma'tuf ke Allah, mimba'di jarwa majrur, ma isim mausul, mudhaf ilaih, asaba fi'il madhi, hum maf'ulun bih, al-qarhu fa'il dari asaba. Lilladzina jarwa majrur sebagai khobar muqaddam, ahsanu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, minhum jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, ittaqaw fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, ajrun, mubtada mu'akhor, azimun, na'at dari ajrun. Alladzina labawwa nida Allahi wa rasulihi wa kharaju fi aqabil musyrikina ila gimana tadi Bu, alladzina apa? Labawwa, salah ya Ustaz, labaw. Labawwa jadi apa? Labaw ya. Labaw, tapi ada tasdidnya Ustaz, labba, labba gitu. Iya, labaw. Oh, labaw ya. Tak dulu deh, ini firmatinya apa sih? Kayaknya benar labau deh, karena ini kan firma di domir hum ya, ya nggak? Iya. Dan jadi gini, kan biasanya kan kalau faala faala faalu doma gitu ya. Tapi ada beberapa fiil yang kalau dia huruf akhirnya ilat dia malah tetap fathah, jadi alladina labau ya. Kayak itaqau gitu Ustaz? Iya kayak itaqau betul. Alladzina labbau nida Allahi wa rasulihi. Oh iya benar-benar, afan. Ini dari kata labba yulabi, jadi kayak labbaik, Allahumma labbaik. Jadi labba betul, labbau ya. Alladzina labbau nida Allahi wa rasulihi wa kharaju liqabil musyrikina ila hamra'il asadi ba'da hazimatihim fi ghazwati Uhudin ma'a ma kana bihim minal ami wa wajirohin minal wabadalu ghayata juhdihim waltazamu bihadi nabiyihim lil muhsinina minhum wal muttaqina thawabun azimun, yaitu orang-orang yang menjawab merespon panggilan Allah dan Rasulnya dan keluar untuk melawan orang-orang musyrik di Hamra'ul Asad setelah kekalahan mereka di perang Uhud dengan apa yang menimpa mereka berupa kesedihan dan apa ya luka gitu ya maksudnya. Gimana? Ya, jadi ya. Setelah orang-orang yang mengalami sakit dan luka. Ya. Wabadar dan mereka tetap melakukan dengan apa namanya puncak kesungguhan mereka dan beriltizam dengan petunjuk nabi mereka bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan orang-orang yang bertakwa ada pahala yang besar. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya setelah luka menimpa mereka pada perang Uhud. Ini maksudnya, jadi tidak lama setelah terjadi perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy yang melihat kekalahan yang telah dialami oleh orang Muslim, mereka berniat untuk menghabisi sekalian orang-orang Muslim. Jadi mereka nggak langsung pulang ya. Karena kan perlu kita tahu bahwa perang Uhud itu kan adanya di Madinah gitu ya. Sementara orang kafir Quraisy ini datangnya dari Makkah. Nah mereka setelah melihat kekalahan kaum Muslimin, mereka berniat untuk menghabisi kaum Muslimin. Makanya mereka melakukan serangan lagi. Namun ketika itu ya Rasulullah kembali mengajak ya para sahabatnya untuk berjihad ya. Maka terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Hamra'ul Asad. Jadi nama perangnya Hamra'ul Asad. Padahal mereka belum juga sembuh dari ya peperangan Uhud. Jadi antara mereka masih ada orang-orang yang lukanya belum sembuh dari perang Uhud, tapi mereka menjawab suruhan dari Allah dan Rasul-Nya untuk menangkis ya serangan dari orang-orang kafir, dan alhamdulillah ketika itu peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga orang kafir Quraisy yang tadinya mau masuk ke Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin enggak jadi. Akhirnya mereka pulang ya kembali ke Mekah. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Ya, untuk orang-orang yang berbuat ihsan dari para sahabat dan yang bertakwa ada balasan yang sangat agung. Makanya kalau kita melihat sirah nabawiyah, kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah bersama para sahabatnya ya dalam membela Islam. Maka patut bagi kita untuk bersyukur atas nikmat ini. Kita tinggal ya mengamalkan saja ya, tidak berjuang sampai berdarah-darah gitu ya. Makanya harusnya kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara ya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah. Baca Umida. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fa'zawhum. Fakhshawhum. Qad jama'u lakum fa'zawhum. Fasadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Manusia kepada mereka. Yaitu orang-orang yang berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia ini kayaknya biar gampang dipahami gini aja, yaitu orang-orang yang ketika manusia berkata kepada mereka Yaitu orang-orang yang ketika mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya kepada manusia, mereka, sungguhnya manusia telah berkumpul. Sesungguhnya manusia telah berkumpul. Maka takutlah kepada mereka. Maka takutlah kepada mereka. Itu akan menambah keimanan mereka. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Al-lazina izin mausul sebagai mubtada, katanya. Kola, kola fi'lun madin, lahum jar wa majrur, annasu sebagai fa'il dari kola, inna harfu taukid wa nasbin, annasa isim inna, kot harfu tahkikin, jema'u fi'lun madin, alwaus sebagai fa'ilnya, lakum jar wa majrur, alfa'us harfu istinaf, i'zauhum ini fi'lun amrin, alwaw sebagai fa'ilnya, hum sebagai maf'ulun bih. Fasada fi'lun madin, hum maf'ulun bih, imanan maf'ulun bih tani. Atamis, apa ya tamis. Alwaw harfu atfin, qalu fi'lun madin, alwaw sebagai fa'ilnya, hasbuna, hasbuna ini fi'lun mubtada. Enggak, hasbu itu mubtada. Mubtada, Ustaz. Hasbu mubtada, na sebagai sebagai mudofun ilai, awahu khobar wa ni'ma, alwaw harfu atfin, ni'ma fi'lun fi'lu madi fil madah alwaw madhi. Ya, fi'lu madi fil madah, ya Ustaz. Li pakai li. Fi'lun madin lil madhi. Ya, lil lil madi. Wal al wakilu sebagai sebagai fa'ilnya. Afwan Ustaz, ini saya masih belum murojaah. Ya enggak apa. Saya baca wahumul ladina. Wahumul ladina qala lahum ba'dul musyrikina inna Aba Sufyani waman inna Aba Sufyana iya apa inna Aba Sufyana waman ma'ahu qad ajma'u amarahum ala rahum ajma'u amrahum ajma'u amrahum ala ruju'i ilaikum lasti'asolahkum listi'asolihim solikum fahdaruhum wattaqau liqa'ahum fa innahu wattaqu ya wattaqu liqa'ahum wattaqu liqa'ahum fa innahu lataqata lakum bihim fasadahum dalika at-tahwifu yaqinan wa tasdiqan biwa'dillahi lahum walam yamniyahim alam yasnihim oh ya walam yasnihim dalika an an asnihim fasaru ila haitsu ila haitsu syaa Allahu wa qalu hasbunallahu hasbunallahi ai hasbunallahu ay kafina. Hasbunallahu ay kafina. Wa ni'mal wakilul mufawwadu ilaihi tadabir. Ilaihi tadabiru tadabiru ibadihi. Dan mereka itu adalah sebagian orang-orang musyrikin yang berkata kepada mereka, sesungguhnya Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, sungguh mereka semua memerintahkan mereka untuk kembali menyerang kalian. Maka hati-hatilah kepada mereka, takutlah ya Ustaz. Maka ya. Takutlah kepada mereka dan bertakwalah untuk perjumpaan dengan mereka. Karena maka sesungguhnya tidak ada kemampuan bagi kalian Mana Mida? Ini yang error siapa ya? Tapi pandai lanjutin ya. Ini suaranya terdengar nggak? Oh ya, baik. Tadi apa sih? Fahdaruhum wa taqu liqam, maka waspadalah kalian dari mereka dan takutlah ya bertemu dengan mereka. Maka sesungguhnya tidak ada kemampuan bagi kalian untuk melawan mereka. Namun ya malah bertambah kepada mereka upaya menakut-nakuti itu malah menambah keyakinan dan juga pembenaran terhadap janji Allah kepada mereka. Dan mereka tidak berpaling dari azam mereka. Maka mereka berjalan kepada ya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkata hasbunallah. Cukup bagi kami Allah. Ai kafina. Ya kafina itu artinya ya Allah mencukupi kami. Wa ni'mal wakilul mufawwidu ilaihi tadbiru ibadihi. Dan sebaik-baik wakil ya yang dikembalikan semua pengaturan kepadanya. Ya, na'am. Baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang ketika manusia berkata kepada mereka sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka, ya, maka bertambah keimanan mereka. Jadi orang-orang beriman, ketika orang-orang munafik ini menakut-nakuti mereka, karena ada kabar Abu Sufyan dan pasukannya, yang merupakan pasukan yang sama pada perang Uhud, itu berniat untuk menyerang kembali kaum muslimin. Ya, jadi mungkin Abu Sufyan berpikir, ya, mumpung kaum muslimin ya banyak yang luka-luka, ayo kita serang lagi gitu ya. Jadi Abu Sufyan akhirnya mengumpulkan lagi pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Tapi orang yang beriman ditakut-takuti seperti ini oleh orang munafik, fazadahum imana, maka bertambah kepada mereka keimanannya. Jadi orang beriman itu tidak pernah merasa gentar untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Ya. Orang beriman itu tidak pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah. Waqalu hasbunallah, dan mereka mengucapkan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Ya, jadi ya orang beriman itu yakin bahwasanya Allah akan menolong mereka. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong. Ya. Jadi inilah sikap seorang mukmin. Ya. Dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Kedatangan musuh tidak membuat mereka gentar karena mereka punya Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Baik, mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat pada pertanyaannya. Ayat 169 Al-Ladzi tadi disebut fa'il. Itu bukannya maful bih ya? Ya kata Bu Dewi ya. Nah benar ya 169 ini tadi wala tahsabanna alladziina qutilu, ini jelas sekali alladziinanya sebagai apa namanya? Maful bih. Karena kalau fa'ilnya ini adalah anta ya. Fa'ilnya adalah domir anta. Nah Bu Nurul Huda bertanya, ya Rab al-Ladina dalam ayat 168. 168. Al-Ladina qalu ismun mausulun menelpat ala tufahi. Ini afan Bu Nurul, saya enggak paham nih, masa ada apel di sini, ala tufah. Tufah itu kan apel ya. Mungkin nanti Bu Nurul tolong kirim di grup ya, itu gimana tulisannya, karena ini masa ada bawa-bawa apel di tufah nih. Kesemuanya ala tufahi, mungkin ala fathi gitu ya. Coba nanti tolong dikirim di grup aja. Yang jelas ini irabnya bisa dua sih, bisa dibilang khobar dari kata humul ladzina qalu, atau bisa juga badal dari yaktumun ya. Ya, jadi wawunya. Ya, nah, jadi merekanya ini adalah orang-orang yang berkata. Jadi ini masih nyambung ke yaktumun. Jadi dia badalnya dari domir waw di sini. Ya. Baik, mungkin sampai sini materi kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.